Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan yang mulia, kesempatan untuk sama-sama at-tadzakur wa at-tanasuh, saling mengingat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian pula kita saling memberikan nasihat, nasihat. Karena yang namanya insan, yang namanya manusia, itu pasti pernah terjatuh ke dalam ambisian, kelalaian ataukah lupa, sehingga dengan seorang muslim saling tadabur, saling memberikan nasihat, akan didapatkan manfaat di sana, sebagaimana firman Allah taala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pelajaran dari membaca kitab Ad-Durusul Muhimmah li'Amatil Ummah, yang mana kita masih membahas beberapa tafsir dari surat-surat yang pendek. Pada pertemuan sebelumnya telah kita selesaikan tafsir dari surat Al-Kafirun, yaitu surat yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam sebagai surat Rubu'ul Quran, surat yang pahalanya menyamai seperempat Al-Quran. Kemudian kita masuk kepada surat yang berikutnya, yaitu surat An-Nasr. Surat An-Nasr. Surat An-Nasr ini merupakan surat Madaniyah, surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, wa hiya madaniyatun bi ijma'. Surat An-Nasr ini surat madaniyah menurut kesepakatan para ulama. Wa tusamma suratu at-tawdi', dan juga disebut dengan surat At-Tawdi', surat perpisahan, surat perpisahan. Wahia thalathu ayat, wahia akhiru suratin nazalat jami'an, qalahu Ibn Abbas fi sahih Muslim. Dan surat An-Nasr ini memiliki tiga ayat, memiliki tiga ayat, dan termasuk surat yang terakhir diturunkan, termasuk surat yang terakhir diturunkan. Wahia akhiru suratin nazalat jami'an. Jadi tiga ayat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekaligus. Dan ini pendapat dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa surat An-Nasr merupakan surat yang terakhir diturunkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan al-fathu, pembukaan kota Makkah. Wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau wahai Muhammad akan melihat manusia masuk ke dalam Islam afwaja, yakni berbondong-bondong, tidak lagi seperti awal kali Islam mereka masuk Islam satu persatu, sembunyi-sembunyi. Kata Allah Subhanahu wa taala, engkau wahai Muhammad akan melihat manusia masuk ke dalam Islam afwaja, yakni berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah engkau memuji Rabbmu, wastaghfirhu, dan mintalah ampun kepadanya, innahu kana tawwaba. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha menerima taubat, maha menerima taubat. Tayyib, barakallahu fikum. Ini tiga ayat dari surat An-Nasr. Dijelaskan oleh Al-Syeikh Al-Alamah Abdurrahman bin Nasir Al-Si'adi rahimahullah. Kata beliau, fi hadhihi surah Al-Karimah bisyaratun wa amrun li rasulihi inda husuliha wa isyaratun wa tanbihun ala ma yatarattabu ala dalik. Dalam surat ini ada kabar gembira, ya. Jadi dalam surat An-Nasr terdapat bisyarah, kabar gembira, dan juga terdapat perintah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Perintah ketika terjadi kabar gembira tersebut, apa yang harus beliau lakukan ketika terjadi bisyarah. Fal bisyaratu hiyal bisyaratu binasrillahi lirasulih wa fathihi Makkah. Adapun kabar gembira tersebut adalah kabar kemenangan Islam, kemenangan kaum muslimin terhadap orang-orang kafir, dan juga kabar fathu Makkah, akan dikuasainya kota Makkah oleh kaum muslimin yang sebelumnya selama bertahun-tahun kota Makkah dikuasai oleh orang-orang kafir, kemudian nanti akan dikuasai oleh kaum muslimin. Disebutkan dalam ayat, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan fathu, yakni pembukaan kota Makkah. Disebutkan di sini pembukaan kota Makkah secara tersendiri, ya. Padahal pembukaan Fathu Makkah ini termasuk kemenangan kaum muslimin. Tapi kenapa disebutkan secara tersendiri? Kata para ulama, ini menunjukkan keutamaan atau nikmat yang terbesar. Dan ini nikmat yang agung, dibukanya Fathu Makkah, dikuasainya Fathu Makkah oleh kaum muslimin. Ya. Jadi bukan sekedar kaum muslimin mengalahkan orang-orang kafir, tapi mereka nanti berhasil untuk menguasai kota Makkah. Ini bisyarah yang pertama. Kabar gembira yang berikutnya adalah ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau akan melihat manusia masuk ke dalam Islam afwaja, berbondong-bondong. Ba'da an kanu min a'daihi, setelah sebelumnya mereka musuh-musuh Islam. Ya, ini juga merupakan kabar gembira, di mana kebanyakan orang-orang kufar, orang-orang Quraisy, mereka akan masuk ke dalam Islam berbondong-bondong. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Fathu Makkah ini terjadi pada tahun Ats-Tsaminah minal Hijrah. Terjadi pada tahun 8 Hijriyah. Ya. Terjadi pada tahun 8 Hijriyah, di mana diawali sebelumnya terjadi Sulhul Hudaybiyah. Terjadi perdamaian antara kaum muslimin dengan orang-orang kufar Quraisy. Mereka tidak saling menyerang, ya. Tidak saling menyerang dalam beberapa waktu tertentu. Dan itu sebenarnya juga merupakan kemenangan, ya. Di mana kaum muslimin mereka bebas untuk mendakwahkan Islam, ya. Tidak ada lagi yang menghalangi, ya. Mereka bebas menjelaskan kepada manusia tentang keindahan Islam, yang dengan itu mereka masuk ke dalam Islam. Ya. Kemudian ada sebagian kabilah, sebagian suku yang bergabung dengan kaum muslimin dalam perdamaian ini. Mereka bergabung walaupun mereka belum masuk Islam. Mereka bergabung dengan kaum muslimin dalam perdamaian ini. Dan sebagian suku yang lain, mereka bergabung dengan orang-orang Quraisy, ya. Dan menurut kesepakatan yang terjadi, siapa saja yang bergabung dengan salah satu pihak, maka mereka ikut mentaati apa yang telah disepakati, tidak saling menyerang, ya, dan seterusnya. Walhasil, ya, di antara kabilah atau suku yang bergabung dengan orang-orang Quraisy, mereka melanggar kesepakatan. Melanggar kesepakatan yang itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menyampaikan kepada kaum muslimin bahwa telah terjadi, ya, pembatalan terhadap sulh. Maka beliau meminta kepada kaum muslimin untuk bersiap-siap, menyerang kota Makkah, ya. Dan dari kejadian ini juga, ya, kita dengarkan kisah salah seorang dari sahabat Nabi alaihissalatu wassalam, yaitu Hatib bin Abi Balta'ah, yang beliau berusaha membocorkan misi penyerangan ke kota Makkah. Ya. Beliau termasuk orang yang ikut perang Badar. Akan tetapi dikarenakan beliau memiliki sebagian keluarga, memiliki harta yang masih ada di kota Makkah, beliau ingin membocorkan rahasia ini dengan imbalan agar orang-orang Quraisy melindungi hartanya, melindungi keluarganya. Ya. Jadi bukan karena benci Islam, bukan. Beliau membocorkan rahasia, bukan tujuannya membenci Islam. Maka di sini kata para ulama, seorang yang loyal, ya, condong kepada orang-orang kafir, tapi bukan karena agama, bukan karena permasalahan agama, tapi karena masalah duniawi, ya, ini tidak terjatuh ke dalam kekufuran, ya, ini tidak keluar dari Islam. Beda halnya kalau seorang itu condong kepada orang-orang kafir karena cinta, ya, dengan agama selain Islam, ya, karena ridho dengan agama kekufuran, nah ini bahaya, ini bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tapi ketika dia condong kepada orang-orang kafir karena faktor duniawi, karena masalah dunia, maka ini perbuatan dosa dari dosa-dosa besar, ya. Sehingga turun firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai aulia, sebagai pelindung, sebagai penolong, ya. Ini berkaitan dengan, diturunkan berkaitan dengan sahabat Hatib bin Abi Baltah. Allah masih memanggilnya dengan orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, ya. Yang mana juga disebutkan kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau marah kepada Hatib, ya. Sampai-sampai beliau mengatakan, wahai Rasulullah, da'ni adribu unuqah, wahai Rasulullah, biarkan aku memenggal lehernya. Ini beliau marah kepada Hatib yang hampir membocorkan rahasia. Namun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabar wahai Umar, kita dengarkan dulu apa alasannya. Akhirnya beliau menyebutkan alasannya bahwa di sana ada keluarganya, ada hartanya, ya, yang beliau ingin agar hartanya dilindungi, ya. Walhasil ini kesalahan yang terjadi dari Hatib bin Abi Baltah, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa atau kesalahan beliau, ya. Allah taala telah mengatakan kepada penduduk atau orang-orang yang ikut perang Badar, i'malu ma syi'tum, ya, faqad ghafartu lakum. Kata Allah kepada kaum muslimin yang bergabung dalam perang Badar, lakukan apa yang kalian kehendaki, aku telah mengampuni kalian. Yani Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa orang-orang yang ikut perang Badar itu, mereka tidak keluar dari Islam, mereka tidak akan keluar dari Islam. Kalaupun mereka terjatuh ke dalam kesalahan, mereka akan segera kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhasil Nabi sallallahu alaihi wasallam bersiap-siap dengan kaum muslimin untuk berangkat ke kota Makkah, dan itu terjadi pada bulan Ramadan, pada bulan Ramadan. Ya. Kisah yang panjang, yang mana beliau tiba di kota Makkah kalau tidak salah tanggal 20 Ramadan. Beliau tiba mengepung kota Makkah tanggal 20 Ramadan. Setelah berhasil mengepung kota Makkah, maka beliau pun masuk dengan pasukannya, ya, dari segala arah. Ya, dari segala arah, sehingga orang-orang kafir Quraisy kaget. Ya. Kaget mereka, belum ada persiapan, belum ada berita apa-apa, langsung mendapat serangan dari kaum muslimin, yang akhirnya mereka pun tidak bisa berbuat apa-apa melainkan, ya, menyerah, ya. Sebagian atau kebanyakan mereka masuk Islam karena mengetahui kebenaran, ya. Mengetahui kebenaran yang mereka lihat, ya, bahwa ini semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian lagi berusaha melarikan diri ke kota-kota yang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa'a nasrullahi wal fath, ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja." Ini kabar gembira yang Allah sebutkan. Kemudian apa perintahnya? Apa perintah dari Allah Subhanahu wa taala setelah terjadi kabar gembira itu? Wa ammal amru ba'da husulin nasri wal fathi fa amara Allahu rasulahu an yashkura rabbahu ala dhalik wa yusabbihu bihamdihi wa yastaghfiruh. Adapun perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah terjadi kabar gembira, terjadi pertolongan tersebut, Allah memerintahkannya agar beliau bersyukur kepada Allah dengan senantiasa bertasbih, ya, memuji Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa meminta ampun kepadanya. Kemudian dalam surat An-Nasr ini, ya, juga terdapat isyarah, kata Syekh As-Sa'di, ada isyarat dari surat ini, ada isyarat, isyaratun li an yastamirra an-nasru li hadzal din, isyarat bahwa pertolongan Allah itu akan istimrar, akan terus menerus kepada agama Islam, ya. Pertolongan Allah itu akan terus menerus, tidak akan terputus, sebagaimana dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam, la tazalu ta'ifatun min ummati, ya, zahirina 'alal haqqi mansurin, akan senantiasa ada sekelompok umatku, ya, zahirina 'alal haqq, yang mereka menampakkan kebenaran, menampakkan al-haq, menampakkan Islam, mansurin, yang mereka akan senantiasa ditolong, hatta ya'tiya amrullah, sampai datang perkara Allah, yakni sampai mendekati hari kiamat, akan senantiasa ada dari umat Islam yang zahirina 'alal haq, yang senantiasa menampakkan al-haq, ya. Ini isyarat dari surat ini, idza jaa'a nasrullahi wal fath. Wa yazdadu 'inda husuli tasbihi bihamdillahi wastighfarihi min rasulih. Dan pertolongan Allah ini akan terus bertambah, ya. Dengan apa? Dengan bentuk tasbihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga senantiasa beristighfar, ya. Meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna hadha min asy-syukri wallahu yaqul la in syakartum la azidannakum. Dan ini sebagaimana firman Allah taala, jika kalian bersyukur kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat tersebut, ya. Maka dengan bersyukurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa bertasbih memuji Allah dan juga senantiasa meminta ampun, Allah tambahkan nikmat pertolongan itu, bahkan sampai beliau meninggal, ya, sebagaimana yang kita ketahui, ya, terkhusus pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, terjadi kemenangan demi kemenangan, ya, dikalahkannya beberapa daerah, terus meluas, bahkan, ya, bisa dikatakan mungkin hampir sepertiga dunia, ya. Dan itu tidak pernah terjadi dari selain agama Islam, ya. Kemenangan yang begitu banyak. Hatta wasala al-islamu ila ma lam yasil ilaihi dinun min al-adyan. Kata Syekh As-Sa'di, sampai-sampai Islam itu, ya, bisa masuk kepada kota-kota yang belum pernah dilakukan oleh agama-agama yang lainnya, ya. Sampai-sampai agama Islam pernah menguasai kota-kota yang belum pernah dikuasai oleh agama-agama yang lainnya. Hatta hadasa minal ummati min mukhalafati amrillahi ma hadatha fabtalahumullahu bitafriqil kalimati wa tasytitil amr fa hasala ma hasal. Sampai-sampai atau hingga akhirnya terjadi penyelisihan, terjadi penyimpangan, penyimpangan oleh kaum muslimin, oleh sebagian kaum muslimin, ya. Sebagian mereka tidak lagi istiqamah dalam agamanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menguji mereka dengan perpecahan, ya. Tidak lagi bersatunya kaum muslimin sehingga sangat mudah dikalahkan oleh musuh-musuh Islam. Maka terjadilah apa yang terjadi, yang juga kita saksikan, di mana kaum muslimin sekarang tidak lagi bersatu, yakni masing-masing memiliki negaranya, ya. Tidak lagi dipimpin oleh satu khalifah, oleh satu pemimpin, ya. Dan itu semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala akibat dari sebagian kaum muslimin yang mereka menyelisihi agamanya sendiri. Dan juga ini merupakan alamah min alamati sa'ah, tanda-tanda dari hari kiamat, di mana jumlah kaum muslimin yang banyak itu ibarat, ya, buih di lautan. Yani tidak ada kekuatannya, ya, lemah di sisi musuh-musuh Islam. Apa sebabnya? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Di mana kebanyakan kaum muslimin itu terlalu cinta dengan dunia, ya, sehingga lalai dari agama. Ya. Betapa banyak yang demikian. Terlalu cinta mengejar-ngejar harta duniawi sehingga salat ditinggalkan, ya. Perintah ditinggalkan, larangan dilanggar, dikerjakan, ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian demikian. Dan juga mereka karahiyatul maut, benci kepada kematian, ya. Yani ketika ada perintah untuk berjihad, jihad yang syar'i, mereka enggan untuk mengikutinya. Demikian pula dalam surat An-Nasr, kata Syekh Sa'di, wa amma al-isharatu tsaniyah fa hiya al-isharatu ila ajali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad qaruba wa dana. Juga dari surat An-Nasr ini ada isyarat bahwa ajal Rasulullah itu sudah dekat, sudah dekat dengan ajalnya, ya. Wa wajhu dzalika anna umrahu umrun fadilun aqsama Allahu bihi. Dan itu dilihat dari sisi bahwa umur Rasulullah, usia Rasulullah itu usia yang mulia, usia yang agung, ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam sebagian ayat bersumpah dengan usia Rasulullah, ya, la'amruk, ya. Yang namanya sesuatu yang mulia itu biasa diakhiri dengan istighfar, ya, salat, ibadah yang mulia. Ketika selesai salat kita diperintahkan untuk istighfar, astaghfirullah salata, ya, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Demikian pula haji, ya. Ketika selesai berhaji diperintahkan untuk senantiasa berzikir kepada Allah, ya. Jadi sesuatu yang mulia itu biasa oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk beristighfar, bertasbih, berzikir, ya. Maka di sini kata Allah Subhanahu wa taala, apabila telah datang kemenangan, manusia telah masuk ke dalam Islam, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka engkau wahai Muhammad bertasbihlah. Ya, perbanyak tasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala dan meminta ampun kepadanya. Ya. Ini isyarat bahwa ajal beliau tidak lagi lama. Fakana sallallahu alaihi wasallam yata'awwalul Qur'an wa yaqulu dhalika fi salatihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengamalkan surat ini, ya, perintah untuk bertasbih, beliau amalkan dalam salatnya. Dalam rukuk dan sujud, beliau senantiasa membaca subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma ighfirli, ya. Subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika, subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma ighfirli. Ya, ini di antara doa rukuk atau zikir rukuk dan sujud, ya. Maka dianjurkan bagi kaum muslimin dalam ibadah yang seperti ini, yang ada zikirnya lebih dari satu, ya, kata para ulama, dianjurkan untuk berganti-ganti. Terkadang membaca misalkan subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Dalam sholat yang lain membaca dengan subhanakallahumma bihamdika allahumma gfirli, ya. Demikian pula ketika sujud, terkadang membaca subhana rabbiyal a'la 3 kali. Dalam kesempatan sholat yang lain bisa membaca dengan doa ini, subhanakallahumma bihamdika allahumma gfirli. Taib. Dan isyarat ini, isyarat bahwa dari surat An-Nasr ada isyarat bahwa ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dekat, ini juga yang dipahami oleh para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, ya. Disebutkan dalam Sahihul Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kana Umar yudkhiluni ma'a asyahi Badar. Kata Abdullah bin Abbas, yang beliau waktu itu masih muda usianya, ya. Kata beliau, dahulu Umar bin Khattab biasa menggabungkanku dengan orang-orang tua dari Ahlu Badar, dari, ya, kaum muslimin yang hadir dalam perang Badar, biasa digabungkan dalam satu pertemuan. Fakanna ba'dhum wajada fi nafsihi faqala lam yukhli hadha ma'na wa lana abna'un misluh. Maka sebagian mereka, sebagian asyikh, sebagian, ya, yang hadir, mereka merasa, ya, kurang enak, ya, merasa ganjel, kata mereka, kenapa anak muda ini kok selalu ikut dengan kita? Tidak pernah ditinggalkan oleh Umar bin Khattab, selalu dipanggil. Padahal walana abna'un misluh. Padahal kita juga punya anak-anak yang seusia dia, ya. Faqala Umar, dan ini terdengar oleh Umar. Maka Umar berkata, innahu mimman qad 'alimtum fada'ahum data yaumin fadakhalahu ma'hum. Kata Umar, anak muda ini, Abdullah bin Abbas ini, sebagaimana yang kalian ketahui, ya, ini tidak perlu diherankan, kalian sudah tahu siapa dia, ya, anak muda yang memiliki ilmu. Fada'ahum data yaumin, maka suatu hari Umar memanggil kembali mereka, ya, orang-orang tua tadi yang biasa diajak untuk rapat, ya. Fadakhalahumahum, dan Umar kembali memasukkan Abdullah bin Abbas bersama mereka. Famaru'itu annahu da'ani fihim yawma'idin illa liyurihim. Kata Abdullah bin Abbas, dan aku tidak melihat, ya, tidak mengira kecuali Umar ini memanggilku untuk menunjukkan kepada mereka, ya. Kenapa beliau senantiasa dipanggil, senantiasa diikutkan. Faqala, maka setelah mereka semua berkumpul, ya, berkata Umar kepada mereka, ma taquluna fi qaulillah idza jaa nasrullah. Kata Umar, apa pendapat kalian tentang surat idza jaa nasrullahi wal fath sampai akhir? Faqala ba'dhum, sebagian menjawab, amarana an nahmadallaha wa nastaghfiruhu idza nasarana wa futiha alaina. Sebagian berkata, ya, surat ini sebagaimana yang zahir, Allah memerintahkan kita untuk memujinya, bertasbih, beristighfar ketika datang pertolongan. Ya. Wasakata ba'duhum falam yaqul syai'a, sebagian ada yang memilih diam, tidak mau jawab. Faqala li, maka berkata Umar kepadaku, akadzalika taqulu ya ibn Abbas, apakah demikian yang engkau pahami wahai Abdullah bin Abbas, wahai putra Abbas? Ya. Faqultula, kata Abdullah bin Abbas, tidak. Yani surat An-Nasr bukan itu saja yang diinginkan. Ya. Faqala ma taqul, kata Umar, lalu apa pendapatmu tentang surat An-Nasr? Faqultu huwa ajalu Rasulillahi a'lamahu lahu. Kata Abdullah bin Abbas, surat An-Nasr ini merupakan tanda dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dekatnya, tanda dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah isyaratkan di dalamnya. Qala idza jaa nasrullahi wal fath fadzalika alamatu ajalik. Ya. Kata Abdullah bin Abbas, ketika Allah berfirman idza jaa nasrullahi wal fath, ini merupakan tanda ajalmu wahai Rasul. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Faqala Umar, maka berkata Umar, la a'lamu minha illa ma taqul. Kata Umar bin Khattab, aku tidak mengetahui, yakni isyarat dari surat ini kecuali seperti yang engkau ketahui. Yakni sama, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga memahami dari surat An-Nasr ini merupakan tanda dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka dari sini menunjukkan keilmuan sahabat Abdullah bin Abbas, ya, sehingga mereka semua mengetahui bahwa Umar bin Khattab memanggil sahabat Abdullah bin Abbas dalam setiap pertemuan karena ilmunya. Karena ilmunya, ya. Di samping ini juga merupakan ijabah terkabulnya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau suatu hari mendoakan sahabat Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah anak ini faqih, ya, dalam agama. Ya, yakni memiliki ilmu tentang agama ini. Wa 'allimhu ta'wil, ya Allah, ajarkan dia ilmu tafsir Al-Qur'an, ya. Sehingga beliau dijuluki dengan Turjumanul Qur'an, ya. Ahli tafsir Al-Qur'an. Terkabul doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tidak tanpa usaha, tidak tanpa usaha. Sahabat Abdullah bin Abbas, beliau semangat belajar semenjak kecil. Beliau mendatangi rumah dari sahabat satu kepada sahabat yang lainnya, ya. Sehingga akhirnya beliau berhasil atau bisa mendapatkan ilmu yang banyak yang menjadikan beliau faqih, ya, dalam agama. Dalam usia yang masih muda. Sehingga ada salah seorang dari temannya Abdullah bin Abbas yang menyesal, ya. Kenapa aku tidak seperti Abdullah bin Abbas yang dari kecil semangat belajar sehingga beliau mendapatkan ilmu yang banyak, ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Sehingga barakallahu fikum, dari kisah ini juga menunjukkan kepada kita pelajaran yang penting agar kita semangat untuk membantu anak-anak kita, ya, dalam belajar, dalam talabul ilmi, ya. Doakan mereka juga dengan kebaikan. Jangan lupa untuk mendoakan mereka. Jangan sekedar, ya, menitipkan ke pondok misalkan, terus kita lupa untuk mendoakan. Kita lupa untuk menanyakan misalkan bagaimana pelajarannya, ya, apa yang telah dipelajari di pondok misalkan, ya. Diberikan semangat, ditanya, dilihat tulisannya, catatannya, ya. Barakallahu fikum. Apalagi masa-masa muda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, masa yang sulit untuk istiqamah, berat, ya. Oleh karena itu Nabi menjanjikan di antara orang yang mendapatkan naungan Wasyabun nasya'a fi ta'atillah. Pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, yang senantiasa istiqamah. Ya. Kenapa disebutkan pemuda? Karena kebanyakan pemuda sulit untuk istiqamah. Istilah kita masa-masa fuber, masa-masa futur. Ya, penasaran dengan ini, dengan itu. Ya, jalan ke sini, ke sana, penasaran. Akhirnya futur, tidak lagi belajar. Ya, terlebih lagi kita hidup di masa-masa yang banyak kejelekan. Wasilah-wasilah, jalan-jalan kejelekan banyak. Sehingga barakallahu fikum, hendaklah kita masing-masing dari orang tua untuk bersemangat dalam menjaga anak-anak kita yang usia mereka merupakan usia-usia yang memang harus dijaga, ya, karena dikhawatirkan untuk futur atau malas untuk belajar. Taib, ini tafsir dari surat An-Nasr yang bisa kita sebutkan, yang pelajaran-pelajarannya telah disampaikan tadi, bahwa surat ini menunjukkan kepada kita pertolongan Allah kepada Islam yang akan terus menerus. Demikian pula perintah untuk senantiasa bertasbih, beristighfar ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.